Salah satu cara beragama yang hak di dalam Islam ini apa? Tidak takut celaka. Salah satu penyakit yang hari ini melanda sebagian tokoh-tokoh Islam, takut dicela. Takut dikatakan Islam mengajarkan perbudakan, Islam tidak mengharamkan perbudakan. Lalu karena takut ini, maka ditakwil-takwillah ayat yang ujungnya mengatakan perbudakan tidak ada dalam Islam. Jadi sejauh membagus-baguskan Islam, tujuannya agar Islam itu jadi bagus di mata orang-orang kafir, di mata Amerika, di mata orang-orang Barat, lalu mentakwil-takwil ayat. Ini penyakit yang ada di sebagian tokoh. Mestinya jangan seperti itu. Kalau memang tidak ada pengharaman perbudakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, katakan terus terang. Memang beginilah Islam. Mau silakan, tidak mau ya sudah. Ya, tentu ini lebih merasa bangga di hadapan orang-orang kafir. Ya. Bahkan ketika orang-orang telah syariat poligami ta'dzud, maka disakwil-sakwilah ayat itu. Sebetulnya ayat ini Al-Qur'an menghendaki monogami bukan poligami. Cari ayat-ayat bahwa engkau tidak mungkin bisa berbuat adil. Ya, mereka tidak paham bahwa yang dimaksud di sini adalah hati. Kalau hati jelas tidak mungkin bisa berbuat adil. Hatta Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memiliki rasa yang sama di hati beliau dari segi kecintaan terhadap istri-istri beliau. Tapi dalam pembagian, dalam nafkah, adil itu yang penting. Ya. Nah, maka dengan ayat tadi dikatakan semangat Islam itu semangat monogami bukan poligami dan seterusnya. Nah, ini berangkat dari yaqabuna lauma ta'ala. Takut dicela. Mestinya jangan takut dicela. Inilah Islam seperti ini. Inilah ajaran Islam. Inilah syariat Islam. Ya, dakwah itu kan hanya menyampaikan, bukan membumbu-bumbui sesuatu agar kelihatan bagus, agar dirasa enak, agar kemudian orang-orang menerima. Sebab kalau langsung dikatakan seperti itu, orang akan menolak. Tidak seperti itu dakwah para Nabi dan Rasul. Dakwah para Nabi dan Rasul hanya menyampaikan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Menerima atau tidak, urusan Allah. Adapun sopan, santun, tidak menyakiti, tidak menghujat, tentu ini bagian dari akhlak pada. Tapi merubah isinya, tidak boleh mengubah isi dakwah ini, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, demi mendapatkan simpati manusia. Tidak.